Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi syarhi al-Ajurumiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pembahasan Naibul Fa'il. Bab tentang Naibul Fa'il. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Madinah Kota Tegal yang berbahagia. Qala al-musannif rahimahullah taala, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Telah berkata pengarang kitab Jurumiyah, yakni Ibnu Ajurum Aswan Haji, bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ya, ialah isim yang dirofakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa'in kanal fi'lu ma'udiyan dhumma awaluhu wa kusira ma'qobla akhirih. Maka jika fi'ilnya itu adalah fi'il ma'udi, ya, didomahkan huruf yang pertama dan dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Kemudian wa in kana mudhari'an dhumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan jika ia adalah fi'il mudhari, didomahkan huruf pertama dan difathahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Ya, kita lihat sekarang penjelasannya asyar. Ba'da an faragha al-musannif rahimahullah min al-fa'ili syara'a fin na'ibi 'anil fa'il. Nah, setelah musannif selesai menjelaskan tentang fa'il, ya, maka bab ini pada bab ini musannif mulai menerangkan tentang na'ibul fa'il. Ya, kata na'ib itu dari sisi bahasa artinya pengganti. Ya, na'ib itu artinya pengganti. Ya, li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuhin katsirah. Kenapa namanya naibul fa'il? Nah, ini dijelaskan kenapa ya namanya pengganti fa'il. Karena hukum dari naibul fa'il itu seperti hukum fa'il dari banyak sisi. Ya. Wasammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Dan musannif menamainya dengan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini nama panjangnya ya, versi panjang dari naibul fa'il, yaitu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ay lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi muqamahu. Ya, kalau ada naibul fa'il, maka fa'ilnya itu tidak disebutkan lagi. Kenapa? Liqiyamihi maqamahu. Ya, karena naibul fa'il ini sudah menggantikan kedudukannya si fa'il. Ya, makanya kalau sudah ada naibul fa'il, fa'il tidak boleh disebutkan lagi. Ya, itulah kenapa ini namanya naibul fa'il atau pengganti. Kalau pengganti sudah ada, maka yang diganti itu tidak perlu disebutkan lagi. Nah, kita lihat catatan kakinya. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u ghusnan min asy-syajarah wa arata an tukhbiru an dhalik taqulu qata'a Zaidun al-ghusna. Nah, jika kamu melihat si Zaid ya sedang memotong dahan atau cabang pohon dan kamu ingin mengabarkan tentang kejadian ini, maka kamu berkata Zaid telah memotong dahan atau Zaid telah memotong cabang pohon. Fa Zaidun fa'ilun marfu', ya, fa Zaidun fa'ilun marfu'un. Maka Zaid adalah fa'il yang dirofakan. Wal ghusna maf'ulun bih mansubun. Ya, dan al ghusna adalah maf'ul bih yang dinasobkan. Jadi kalimat ini ya jelas sekali ya, qata'a Zaidun al-ghusna. Qata'a fi'il madhi, Zaidun fa'il, al-ghusna maf'ulun bih. Kemudian wa amma idza lam ta'lam man qata'a al-ghusna ya, aw 'alimta walakin la turidu dzikrahu li sabab taqul quti'a al-ghusnu. Ya, nah di sini lam ta'lam karena shighah. Kalimatnya sedang berbicara dengan anta, ya, dengan kamu. Adapun jika kamu tidak mengetahui ya, siapa yang memotong dahan atau sebenarnya kamu tahu, ya, akan tetapi kamu tidak ingin menyebutkan namanya, ya, karena suatu sebab, kamu boleh berkata kuti'a al-husnu, ya, dahan telah dipotong. Siapa yang memotong? Tidak disebutkan. Nah, jadi kalimat dengan naibul fa'il memang bertujuan untuk menyembunyikan pelaku, ya, baik disengaja atau tidak disengaja karena tidak tahu. Kalimat dengan naibul fa'il ada kalanya memang kita tidak tahu siapa pelakunya, ya, atau ada kalanya kita tahu pelakunya tetapi tidak ingin menyebutkan namanya, ya, makanya langsung menyebutkan naibul fa'ilnya. Cabang atau dahan pohon telah dipotong. Fatahdaful fa'ila. Ya, fatahdaful fa'ila. Maka kamu buang fa'ilnya. Watadu'u makanahu al-maf'ul. Ya, dan kamu letakkan pada tempatnya si fa'il, ya, maf'ul bihnya. Asalnya qata'a Zaidun al-ghusna. Ya, asalnya al-ghusna ini maf'ul bih. Tapi karena Zaidnya itu dihilangkan, maka al-ghusna ini menggantikan kedudukan si Zaid. Jadilah dia marfu seperti fa'il, ya, sehingga menjadi kuti'a al-ghusnu. Nah, cuma ada syarat bahwa fi'ilnya pun harus diubah, ya, ke bentuk mabni lil majhul. Nah, nanti akan dijelaskan cara mengubahnya. Wa yusamma naibu fa'il. Ya, wa yusamma naibu fa'il. Dan dinamakan naibul fa'il, ya, yang asalnya maful bi, kemudian dinamakan menjadi naibul fa'il. Wa yajibu fihi ar-raf'u. Dan naibul fa'il itu seperti fa'il, ya, wajib rafa. Nah, kita lanjutkan. Wa naibul fa'il ta'rifuhu huwa al-ismul marfu alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu. Dan naibul fa'il itu definisinya adalah isim yang dirafakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Mithaluhu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Ya, contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas lima. Ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, ya, rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, cara mengirabnya, ya, i'rabuhu buniya fi'lu madin mughayyiru shighah. Buniya itu fi'il madi tapi bukan fi'il madi ma'lum, ya, tapi fi'il madi majhul. Nah, ini ada satu istilah baru, mughayyiru shighah. Satu istilah yang juga merupakan nama lain, ya, dari mabni lil majhul. Ya, dan nama ini lebih afdal, ya, dibandingkan dengan mabni lil majhul. Ya, nanti akan kita bahas, ya, kenapa mughayyiru shighah. Ya, ungkapan mughayyiru shighah ini lebih afdal daripada mabni lil majhul, ya. Kemudian al-islamu, ya, sebentar. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'un. Nah, jadi kalimat buniyal islamu ala khamsin, ya, buniya itu fi'il madhi mughayyiru shighah, kemudian islamunya itu naibul fa'il marfu'. Asluhu banallahu al-islama. Ya, asal kalimat ini banallahu al-islam, ya, Allah membangun Islam. Ya, banallahu al-islam. Fahudifal fa'ilu wa huwa lafdzul jalalah lil 'ilmi bih. Maka dibuang fa'ilnya dan dia adalah lafdzul jalalah Allah. Ya, karena sudah maklum, ya, sudah diketahui bersama, karena sudah diketahui. Kemudian wa uqimu al-maf'ulu al-islama maqamahu fa sar marfu'an. Ba'da an kana mansuban. Nah, kemudian maf'ul bihnya menduduki kedudukannya fa'il. Ya, asalnya kan banallahu al-islam, ya, islamnya maf'ul bih. Al-islam asalnya maf'ul bih lil mansub. Ya, dia menggantikan lafzul jalalah Allah sebagai naibul fa'il. Ya, maka dia berubah menjadi marfu setelah sebelumnya adalah mansub. Asalnya banallahu al-islama. Al-islama ini mansub, ya, karena maf'ul bih. Tapi karena dia dirubah kepada bentuk kata kerja pasif, ya, buniya, maka berubahlah hukumnya yang asalnya mansub menjadi marfu, ya, buniya al-islamu. Wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li. Ya, wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li. Dan diubah juga bersamanya bentuk daripada fi'ilnya. Fasara buniyal islamu. Ya, jadi tidak kita katakan banal islamu, ya, tapi harus diubah juga fiilnya menjadi fiil majhul, bunia al-islamu. Kemudian masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, tariqatu taghyir suratil fi'li ma'a naibil fa'il. Nah, cara merubah bentuk fi'il bersama naibul fa'il. Yang pertama, idza kana madiyan yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Apabila fi'ilnya berupa fi'il madi, maka didomahkan huruf yang pertama, ya, dan dikasrahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Nahu duriba, ya, nahu duriba kutiba ukrima. Ya, perhatikan, duriba ini asalnya doroba, ya, fathah semuanya, ya, doroba. Nah, kemudian untuk diubah kepada bentuk majhul, ya, didomahkan yang pertama menjadi bu, asalnya do menjadi bu. Nah, kemudian dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Huruf terakhir adalah ba, ya, satu huruf yang sebelumnya adalah ra. Maka ra yang asalnya fathah menjadi kasrah, duriba. Nah, kemudian kataba menjadi kutiba. Ukrima, huruf pertamanya hamzah, menjadi uk, ya. Kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir adalah ra, menjadi kasrah ukrima. Nah, ini kalau fiilnya fiil madhi. Kemudian kalau fiil mudhari ini beda, ya. Kalau fiil mudhari, idza kana mudhari'an yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Apabila fiilnya fiil mudhari, didhamma huruf yang pertama dan difathahkan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Ya, nahu contohnya yudhrabu, yuktabu, yukramu. Ya, asalnya yadribu menjadi yudhrabu. Asalnya yaktubu menjadi yuktabu. Kemudian asalnya yukramu, ya, akrama yukrimu menjadi yukramu. Ya. Masyaallah muslimin, kita lanjutkan aqsamu naibil fa'il. Ya, pembagian naibul fa'il. Qala al-musannif rahimahullah taala wa huwa ala qismain, zahirin wa mudmarin. Dan naibul fa'il itu ada dua kelompok, ya, ada yang zahir, ada yang mudmar, ya, sama seperti fa'il. Fa dhahiru nahu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Ya, zahir itu lawan daripada dhamir, ya, pokoknya selain dhamir maka dia itu zahir. Maka yang zahir itu contohnya perkataanmu duriba zaidun, zaid dipukul. Siapa yang memukul? Tidak tahu, ya. Karena kalau dalam bahasa Arab ini beda dengan bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita kan bentuknya pasif, ya. Bentuk pasif pun masih boleh menyebutkan pelakunya. Ya, misalkan Zaid dipukul oleh Bakar. Ya, Zaid dipukul oleh Bakar. Nah, begitupun dalam bahasa Inggris, ya. Sekalipun kalimatnya pasif, tetap boleh menyebutkan pelakunya. Nah, nanti apa? Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah, ini benar-benar tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyebutkan fa'ilnya. Nah, jadi pilihannya kalau kita mau membuat kalimat yang ada fa'ilnya, ya, bentuknya harus bentuk aktif, ya, fi'il bina ma'lum. Tapi kalau kita mau memakai fi'il bina majhul, ya, wajib membuang fa'ilnya. Ya, makanya kalimat duriba zaidun ini tidak diketahui siapa pelakunya. Ya, tahunya kita Zaid itu dipukul, ya. Yang mukul siapa? Nah, ini tidak tahu. Kemudian wa yudrabu zaidun. Nah, ini sama, ya, cuma bentuknya fi'il mudhari. Zaid sedang dipukul. Wa ukrima amrun, ya, amr dimuliakan. Yukramu amrun, ya, amr dia sedang dimuliakan. Sekarang penjelasannya asyar. In qasama naibul fa'il kaman qasama al-fa'ilu ila dhahirin wa mudmarin. Jadi naibul fa'il, ya, ini terbagi sebagaimana pembagiannya fi'il. Pembagiannya fa'il, ya. Ada naibul fa'il dhahir dan juga ada naibul fa'il dhamir. Fa madhahiru fa nahwu qalihi ta'ala duriba mathalun wa qalihi yu'raful mujrimun. Ya, nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 73. Duriba mathalun. Nah, kemudian firman Allah ya'rafu al-mujrimun. Nah, ini Kalau orang mujrim, orang-orang yang berbuat kejahatan itu dikenal atau diketahui. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 41. Fakullun min mathalun wal mujrimun naibu fa'ilin wa huwa marfu'un. Maka setiap kata mathalun wal mujrimun, ya, dalam contoh duriba mathalun dan yu'raful mujrimun, ya, ini adalah naibul fa'il dan dia itu dirafakan. Fi qalihi mathalun bidhammah li'annahu ismun mufradun. Dalam firmannya mathalun, ya, dengan dhammah. Kenapa rafanya dengan dhammah? Karena di sini adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad itu marfu'nya dengan dhammah. Wa marfu'un fi qalihi al-mujrimuna bil wawi li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Dan al-mujrimun ini marfu', ya, tapi marfu'nya bukan dengan dhammah. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim, ya, sehingga marfu'nya dengan wawu, ya. Insyaallah antum sekalian sudah paham, ya, pada pelajaran i'rab, ya. Qala al-musannif wal mudmaru 12 nahu qalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa dirubtunna وَضُرِبَ وَضُرِبَتْ وَضُرِبَ وَضُرِبُ وَضُرِبْنَا. Ya, musannif ini mengatakan dan naibul fa'il yang dhamir ini ada 12 contohnya. Ya, duribat atau duriba wa duribna dan seterusnya. Jadi waktu kita belajar fa'il yang dhamir, kita menyebutkan di sana darabtu, darabti, ya, darabta, darabna dan seterusnya. Tapi kalau naibul fa'il yang dhamir ini harus diubah dulu fiilnya, ya, beda artinya. Kalau duribat, ya, dorabtu ini artinya saya memukul, ya, dorabtu saya memukul. Tapi kalau duribtu, ya, saya yang dipukul. Nah, itu duribna kami dipukul, duribtum kalian dipukul, ya, duribti kamu wanita dipukul, ya, jadi seperti itu. Jadi jangan terkecoh, ya. Kalau dorabtu saya memukul, sedangkan apa duribtu saya yang dipukul. Nah, ini kelebihan daripada bahasa Arab, ya, jangan sampai terkecoh. Dikarenakan apa? Huruf-hurufnya sama, ada dha, ada ra, ada ba, ada ta, ya. Tapi ketika membaca ternyata berbeda, ya. Ada yang dorabtu, ada yang duribtu. Ini beda artinya. Ini hati-hati. Kemudian penjelasannya, an-na'u tsani min aqsamin naibil fa'il al-mudmaru. Macam yang kedua dari jenis naibul fa'il adalah dhamir. Wa qad mathala lahu al-musannifu bi suratil mukhtalifah allati yaridu 'alayha. Wa nahnu nadhkuru laka mithalan min al-Qur'anil Karim waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran. Wa huwa qawluhu ta'ala وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِنْ دِيَارِنَا. Ya, dan sungguh yang ini musannif ini telah memberikan contoh, ya, dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda yang ada padanya, dan kami menyebutkan untukmu contoh-contoh dari Al-Quran Al-Karim. Nah, yang di situ ada naibul fa'ilnya secara dhamir, ya, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَدْ أُخْرِجَنَا مِنْ دِيَارِنَا, dan sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Ya, kita lihat, ya. Kalau ukhrijna, ya, kami akhrajna, ini artinya kami mengeluarkan. Tapi karena kali ini adalah ukhrijna, ya, artinya kami dikeluarkan, ya. Waqad ukhrijna min diyarina, dan sungguh kami telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah dari ayat 246. Fa qawluhu ukhrijna fi'lun madin mughayyiru sighah wa na dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Nah, insyaallah ini mudah, ya, cara mengirabnya. Wa hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyati dhamair allati dzakaraha al-musannif wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il. Ya, dan begitu pula, ya, cara mengirab sisa dhamir yang telah disebutkan oleh musannif. Ya, ini dari dorabtu, duribtu, duribna dan seterusnya. Wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il, dan aku telah menyebutkan petunjuk setiap dhamir di bab fa'il. Nah, jadi untuk mengetahui cara mi'rab ya dari fi'il-fi'il ini, silakan lihat contohnya pada bab fa'il ya, karena sama. Nah, kemudian kita bacakan fawaid wa tanbihat ya, faedah-faedah dan catatan khusus. Al-awwal, sakata al-musannifu an fi'lil amri li'annahu la yubna lil majhul. Nah, kalau kita baca matannya, matan Jurumiyah, di situ cuma dikatakan fa in kana al fi'lu madiyan. Ya, dan yang satu lagi wa in kana mudhari'an. Nah, kenapa enggak disebut wa in kana amran? Ya, karena yang namanya fi'il majhul hanya terjadi untuk fi'il madi dan fi'il mudhari' saja, ya, tidak bisa untuk fi'il amr. Nah, ini alasannya. Kemudian atsani, ya, kemudian faedah yang kedua, at-ta'biru mughayyiru shighah ahsanu min qawlina mabni lil majhul. Ya, ta'bir atau istilah atau ungkapan dengan mughayyiru shighah ini lebih baik daripada perkataan kita mabni lil majhul. Nah, ini ada faedah baru ya. Dan ini yang lebih masyhur, ya, yang masyhur di kitab-kitab nahwu itu kan fi'lun mabniyun lil majhul. Ya, tapi kata pengarang kitab Al-Mumti, ya, istilah mughayyiru shighah ini lebih baik. Kenapa? Li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Ya, karena terkadang fa'ilnya itu diketahui. Jadi tidak majhul. Ya, perhatikan ya. Kan definisi secara bahasa majhul itu artinya sesuatu yang tidak diketahui. Ya, makanya dibantah di sini. Karena terkadang fa'il itu ma'lum, telah diketahui. Ya, dalilnya apa? Faqauluhu ta'ala khuliqal insanu. Ya, khuliqal insanu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu, manusia itu telah diciptakan, al fa'ilu ma'lumun, ya. Fa'il di sini jelas sudah diketahui, wa huwa Allah. Ya, wa huwa Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah, ya. Dan ini sudah diketahui. Intinya siapapun mengetahui bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu lam yuzkar. Ya, akan tetapi memang dia sengaja tidak disebutkan. Ya, yunzar syarhal al-Jurumiyah li Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, silakan nanti kita lihat dalam kitab Syarah al-Jurumiyah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Nah, jadi menurut pengarang kitab Al-Mumti, ya, nama yang lebih cocok untuk mabni majhul adalah mughayyirus shighah. Ya, karena memang pada kenyataannya seperti itu, ya, sudah dijelaskan bahwa terkadang kita tidak menyebutkan fa'il bukan karena kita tidak tahu. Ya, kita tahu, tapi kita ada alasan kenapa, ya, kita tidak ingin menyebutkan fa'ilnya. Entah karena sudah dimaklumi, ya, dimaklumi bersama, atau karena apapun. Ya, ini barangkali cukup sampai di sini, ya, untuk pembahasan naibul fa'il. Semoga bermanfaat, ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.